Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Dimasyki Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas hadis dari Itban bin Malik radallahu anhu. Akhirnya setelah di rumahnya Itban, fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil makani, Nabi salat di tempat yang diinginkanlah Itban, dan mereka salat bersama Nabi dengan berjamaah. Karena ini adalah jamaah yang bersifat kasuistik, temporer, dan bukan terus menerus. Thumma farragha min salatihi, kemudian setelah Nabi selesai dari salatnya, itu waqad a'ada lahu ta'aman zahidan, dan Itban telah menyiapkan untuk Nabi makanan sederhana. Fasami'ah al-hudar, maka penduduk kampung mendengar, ya, mendengar kedatangan Nabi. Dar di sini kita, dar dalam hadis ini kita, dalam bahasa kita, kita sebut dengan sebutan al-hay, kampung, wal-harah, ya, maka penduduk kampung mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Itban bin Malik. Ya, maka berkumpullah ke rumah Itban banyak orang. Mereka berkumpul, mereka ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar perkataan Nabi, mengambil bagian dari atau sebagian dari sunnah dan ajaran Nabi. Fastama'u, mereka ngumpul. Saat kumpul itu mereka mengatakan, di manakah fulan? Kenapa tidak ikut ngumpul? Maka kawannya mengatakan, dia orang munafik. Daka munafik, dia orang munafik. Maka Nabi menegur orang yang mengatakan itu. Dengan Nabi katakan, jangan katakan seperti itu, tidakkah engkau melihatnya, mengetahuinya, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mencari, dengan bermaksud dengan la ilaha illallah itu mencari wajah Allah. Maka orang tersebut mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu pastinya. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dengan maksud mencari wajah Allah, dia adalah mukmin dan bukan munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah ria'an wa sum'atan, karena ingin dilihat orang, karena ingin didengar orang. Dalam keadaan la ilaha illallah tidak masuk ke dalam hatinya, waliyadu billahi. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, maka dia adalah orang yang betul-betul beriman dengan la ilaha illallah, membenarkan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah itu masuk ke dalam hatinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi. Sunnya Allah mengharamkan neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, karena ingin surga dan di surga melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang benar, ingin mencari wajah Allah, maka Allah haramkan dia, maka Allah haramkan dia, Allah haram neraka untuk membakarnya. Kenapa demikian? Karena jika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, maka dia akan melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Dia akan melakukan konsekuensi dari kalimat yang agung ini, yaitu la ilaha illallah. Konsekuensinya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Dan seorang itu jika melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, menghalalkan yang halal, yaitu meyakini halalnya yang halal, kemudian mengharamkan yang haram, yaitu meyakini haramnya yang haram dan meninggalkannya, dan dia melaksanakan berbagai macam kewajiban, menjauhi berbagai macam larangan, maka ini adalah bagian dari penduduk surga. Dia akan masuk surga dan Allah haramkan neraka untuknya. Maka berkenaan dengan keutamaan la ilaha illallah di sini, apakah ini bisa jadi dalil bahasanya orang yang punya la ilaha illallah tapi meninggalkan sholat dia masih beriman? Maka di paragraf selanjutnya membahas hal itu. Hadis ini tidak bisa menjadi dalil bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, karena kita mengetahui secara yakin sebagaimana kita tahu adanya matahari, bahasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang benar mencari wajah Allah, tidak mungkin dia meninggalkan sholat. Ini satu hal yang mustahil. Maka orang yang serius tulen mengucapkan la ilaha illallah dengan niat yang benar, setelah itu dia tidak sholat, maka fawa min akthabil kadzibin, maka dia adalah orang yang paling pembohong. Karena seandainya tulen betulan niatnya ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, tentu dia tidak akan meninggalkan sholat yang merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis dari sahabat Aidban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama, siapa saja yang kondisinya sebagaimana kondisi Aidban bin Malik, maka dimaklumi seandainya tidak sholat berjamaah, boleh baginya sholat di rumah. Contohnya, kondisi Aidban itu bagaimana? Semisal antara dia dengan masjid ada lembah yang dia tidak bisa lewat. Ketika lembah tersebut berair setelah turun hujan, maka orang ini makdzur. Maka orang ini dimaklumi seandainya tidak ke masjid dan sholat di rumah. Mau ke masjid harus nyebrang sungai, dan sungainya bukan sungai kering lagi, berair, tidak ada jembatan, ya, maka makdzur. Maka dimaklumi seandainya tidak pergi ke masjid. Tapi kalau tidak ada udzur, tidak ada halangan, kata orang Jawa rumahnya mangku masjid, rumahnya di samping masjid, kondisi tidak hujan, jalanan pun tidak becek, maka tentu ini tidak punya alasan jika tidak pergi ke masjid. Kemudian ketika Aidban mengajukan permohonan supaya Nabi ke rumahnya, maka Nabi mengatakan sa'af'alu, akan aku lakukan apa yang kau minta. Dan ketika itu Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Maka di sini diambil pelajaran bolehnya seorang mengatakan aku akan lakukan, aku akan begini-begini, yang itu akan dilakukan di masa depan. Misalnya, jika ada seorang yang mengatakan, besok engkau datang ke rumahku ya, maka kita jawab, sa'adika, ya besok saya akan datang, maka ini boleh, meskipun tanpa diiringi dengan insyaallah. Sehingga hadis Aidban ini seakan-akan bertentangan dengan firman Allah di surat Kahfi, wala taqulana li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada, janganlah kalian katakan untuk suatu hal bahasanya aku akan melakukan hal itu esok hari, illa ayyasha Allah, kecuali diiringi dikaitkan dengan kata-kata insyaallah. Maka bagaimanakah mengkompromikannya? Maka jika ada yang bertanya, mal jam'u, bagaimanakah menggabungkan, mengkompromikan, mensinkronkan antara hadis Aidban yang Nabi mengatakan sa'af'alu tanpa insyaallah. Nabi tidak mengatakan sa'af'alu insyaallah. Nabi hanya mengatakan sa'af'alu dengan Al-Kahfi 23 dan 24. Dan di Kahfi ini janganlah kalian mengatakan sesuatu. Sesuatu tersebut bisa perbuatan Allah atau perbuatan manusia. Maka jawabannya perlu dirinci tergantung niat. Hukum ucapan insyaallah itu perlu dirinci tergantung niat. Kami katakan bahasanya orang yang mengatakan besok saya datang itu punya dua niat. Yang pertama, ayakula hadza jaziman bil fi'li. Ada seorang yang mengatakan kalimat ini, besok saya akan datang, jaziman bil fi'li, menegaskan bahwasanya dia akan melakukan hal itu. Maka kalau demikian niatnya, maka tidak boleh mengucapkan kalimat ini kecuali ditambah dengan insyaallahu. Karena dia tidak mengetahui apakah bisa berjumpa dengan besok ataukah tidak. Dan dia juga tidak tahu jika berjumpa dengan besok apakah mampu untuk datang ataukah tidak. Dan juga tidak tahu jika mampu untuk datang, adakah faktor penghalang yang menghalangi untuk datang ataukah tidak. Jadi jika mengatakan besok saya datang dan maksudnya adalah menegaskan adanya perbuatan itu di esok hari, nah ini harus ditambah insyaallah. Kemudian yang kedua, jika seorang itu mengatakan saya akan lakukan dan niatnya adalah menceritakan isi hatinya. Isi hatinya, ya di dalam isi hatinya terdapat ketegasan. Tegas punya niat untuk datang. Tanpa memaksudkan adanya kepastian hal tersebut di masa depan. Hanya cuma niatnya adalah menceritakan isi hati, bahasanya niatnya memang besok mau datang. Tidak membahas kenyataan besok ada kegiatan datang ataukah tidak. Maka kalau sekedar menceritakan isi hati, maka boleh tanpa insyaallah. Fahadalah ba'sabi, tidak mengapa jika hanya mengatakan saya akan lakukan tanpa insya Allah. Karena orang ini, karena dalam kondisi ini adalah berbicara tentang sesuatu yang ada saat ini. Misalnya ada orang yang bertanya, apakah ini pekan depan Anda akan pergi umroh ke Mekah? Maka Anda katakan na'am, ya saya akan safar ke Mekah. Dan Anda inginkan sekedar menceritakan isi hati, dalam hati ada niat kuat, niat tegas kalau mau safar. Maka ini sesuatu yang ada, sesuatu yang sudah terjadi. Lain hanya jika akan saya lakukan ini maksudnya adalah perbuatannya, bukan isi hati namun real nyata. Amma in aradtal fi'la, namun jika yang Anda inginkan adalah perbuatan nyata, bahasanya Anda akan melakukannya, artinya perbuatan itu akan aku lakukan, kecuali diringi dengan kata insyaallah. Pelajaran yang lain dari hadis ini, bahasanya seorang itu dimaklumi untuk tidak sholat berjamaah jika ada antara rumahnya dengan masjid sesuatu hal yang menyulitkan kepergian ke masjid, semacam lumpur, semacam air atau yang lain. Kalau dalam hadis idban, air. Kalau mau pergi ke masjid ada sungai, lembah yang penuh dengan air menjadi sungai mendadak, tidak ada jembatan. Dan semisal itu lumpur, misalnya jalannya itu jalan tanah habis hujan, ya, itu kalau pergi ke masjid sekali berangkat itu satu sandal jebol, ya, satu sandal bisa jebol karena jalannya jalan ya tanah, maka ya, ini satu hal yang dimaklumi seandainya tidak pergi ke masjid. Dan adalah keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya muadzin itu beradzan jika malam itu hujan, maka muadzin mengucapkan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah kalian, dan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum itu letaknya ada dua pilihan. Boleh setelah selesai adzan, dan ini yang saya sarankan, ya, setelah adzan selesai Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, kemudian baru ditambahkan dengan sallu fi buyutikum, ya, sallu fi buyutikum. Kemudian opsi yang kedua, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, itu pengganti hayya 'ala shalah. Jadi hayya 'ala shalahnya ditiadakan, diganti dengan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Setelah itu baru hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, kemudian seterusnya sampai adzan selesai. Ada dua opsi. Salu fi rihalikum artinya fi amanikum, di tempat kalian. Dan hal ini dilakukan min ajli, dalam rangka ala yasuqa ala nas, tidak menyusahkan banyak orang. Adapun jika ada air namun tidak merepotkan, bila dahrin karena tidak menggerincirkan, dan tidak ada lumpur karena jalannya itu bagus, beraspal atau semacam itu, maka ya, tidak ada kepleset gara-gara air, tidak ada lumpur, fa inna la yudharu al insanu bitaqil jamaah, maka tidaklah dimaklumi jika ya, ada seorang yang meninggalkan sholat jamaah karena alasan ini. Dan di antara pelajaran dari hadis Ibn bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang yang sholat, yang sholat di rumahnya, maka musola rumah itu statusnya bukan masjid. Ada satu kamar khusus tidak dipakai untuk kamar tidur, namun tempat sholat itu tidak berstatus sebagai masjid. Falau anal insana, maka seandainya jika ada seorang itu memiliki musola di dalam rumahnya, dia tidaklah sholat, keluarga itu tidaklah sholat kecuali di ruangan tersebut, maka ini bukan masjid. Baik itu hajarahu, dibuat kamar, atau tidak dibuat kamar, cuma satu bagian yang terbuka, mau dibuat kamar ataupun tidak dibuat kamar, statusnya bukan masjid. Wala hadza, maka berdasarkan hal ini, musola rumah itu tidak berlaku padanya ketentuan masjid. Maka seorang itu boleh duduk di situ dalam keadaan junub. Dan jika berada di ruangan tersebut, tidak ada keharusan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka semua ketentuan masjid tidak berlaku untuk itu. Dan jika ada yang ingin iktikaf di bulan Ramadan di situ, tidak sah iktikafnya, meskipun itu adalah perempuan dan dia punya musola di rumahnya, maka perempuan sekalipun tidak boleh iktikaf di musola rumah. Iktikaf itu di masjid. Demikian juga musola dalam pengertian tempat sholat yang tidak berlaku padanya hukum masjid adalah sebagian musola-musola kantor. Ada sebagian musola kantor, kemudian di satu kantor ada satu ruangan yang sering-sering itu ruangan sisa, kayaknya tidak bisa dimanfaatkan yang lebih urgen, ya sudah sini musolanya. Biasanya demikian, mojok, agak nyempil gitu. Di banyak tempat demikian. Ya, pokoknya ini tidak punya nilai ekonomis, tidak punya nilai strategis, sudah itu musola. Ya, maka satu bagian di kantor yang itu dipakai untuk sholat oleh penghuni kantor tersebut, yang boleh jadi tempat sholatnya itu kalau kepala kantornya ganti nanti posisi musola juga bisa ganti, maka ini bukan masjid, tidak berlaku padanya ketentuan-ketentuan masjid. Maka ketentuan masjid itu hanya berlaku untuk masjid, sehingga tidak boleh sembarangan sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh sembarangan sholat tahiyatul masjid. Sebagian di sejumlah tempat kita jumpai masjidnya tidak muat untuk, ini masjid sungguhan ya, tidak muat untuk menampung jamaah. Akhirnya jamaah melebar ke, boleh jadi misalnya ke jalan, digelarilah tikar di jalan tersebut. Maka kita lihat sebagian orang sholat tahiyatul masjid di situ. Sholat tahiyatul masjid di situ. Nah, ini tidak benar. Ini kan jalan, bukan? Sejak kapan ini jadi masjid sehingga ada sholat tahiyatul masjid? Maka tempat yang dipakai untuk sholat Jumat itu belum tentu masjid. Ketika masjid meluap, harus melebar sampai jalan dipakai untuk sholat, digelari tikar, bahkan digelari karpet, itu tidak mesti, karena ada, tidak mesti ada karpet masjid berarti itu masjid. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, tidak mesti demikian. Boleh jadi ada karpet masjid di situ, namun itu bukan masjid, sehingga tidak ada sholat tahiyatul masjid di tempat tersebut. Ya, maka ketentuan masjid, ya, maka yang namanya masjid hanya berlaku untuk sesuatu yang memang statusnya masjid. Ya, dan masjid adalah bangunan khusus untuk sholat lima waktu, dan bangunan tersebut adalah atau kemudian dan tempat tersebut adalah statusnya wakaf. Itu syarat untuk bisa disebut masjid. Dan yang dimaksud dengan masjid itu harus wakaf, ini adalah wakaf sah. Wakaf sah secara syariat, bukan secara administrasi. Boleh jadi secara administrasi belum wakaf karena belum ada sertifikat wakafnya, namun secara syariat itu sudah wakaf. Dan wakaf itu cukup lisan. Wakaf itu cukup lisan. Misalnya seorang punya tanah dan mengatakan ini saya wakafkan untuk masjid, itu sudah sah wakaf secara syariat, meskipun administrasinya, sertifikatnya masih atas nama person, tapi itu statusnya sudah wakaf. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah diperbolehkan sholat berjamaah untuk sholat sunnah. Maka boleh sholat sunnah berjamaah sebagaimana Nabi sholat sunnah berjamaah di rumahnya Itban bin Malik, yang kemungkinan besar sholat yang Nabi lakukan adalah sholat duha. Maka Nabi sholat duha berjamaah di rumahnya Itban bin Malik. Ini menunjukkan bahasanya sholat sunnah boleh dikerjakan dengan berjamaah dengan syarat laisa daiman, tidak terus menerus, bal ahyanan, namun cuma kadang-kadang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Itban menunjukkan pada Nabi tempat yang Itban ingin agar Nabi sholat di situ, Nabi maju dan sholat menjadi imam bagi mereka 2 rakaat dan mereka sholat di belakang Nabi. Sehingga jika seorang itu sholat rawatib, misalnya sholat ba'diyah atau sholat duha, lantas itu dikerjakan dengan berjamaah, hukumnya la ba'sa bidzalika, hukumnya boleh, tidak mengapa, syaratnya ahyanan, kadang-kadang. Maka terkadang dijumpai istri sholat di rumah, kemudian suaminya sholat di masjid, dan kemudian ada sebagian suami yang bertanya, boleh tidak saya pulang mengerjakan ba'diyah isya misalnya di rumah, niat saya ba'diyah, kemudian istri saya makmum sama saya dengan niat isya. Ya, maka untuk si suami, maka statusnya dia sholat ba'diyah isya berjamaah. Ya, apa hukumnya? Boleh, asalkan tidak jadi kebiasaan. Dalil yang lainnya, terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sholat malam, sholat tahajud berjamaah bersama Ibnu Abbas. Di hadis yang lain, Nabi sholat tahajud berjamaah dengan Ibnu Mas'ud. Di hadis yang lain, Nabi sholat tahajud berjamaah bersama Hudzaifah. Ya, kalau sholat tahajud berjamaah minimal ada 3 hadis. Ya, Nabi tahajud berjamaah dengan Ibnu Abbas, hadis Nabi sholat tahajud bersama dengan Ibnu Mas'ud, dan Nabi sholat tahajud berjamaah dengan Hudzaifah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat tahajud berjamaah, sehingga apa hukum sholat tahajud berjamaah? Jawabannya, namun kalau Nabi sholat tahajud berjamaahnya tidak terus menerus, sehingga kesimpulannya sholat sunnah dengan berjamaah asalkan ahyanan, kadang-kadang, sekedar kadang-kadang, semisal, demikian juga dengan niat latihan pembiasaan, maka hukumnya tidak mengapa. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, tidaklah mengapa seorang itu punya ruangan khusus di rumah yang biasa digunakan untuk sholat di dalamnya. Dan ruangan khusus di rumah yang biasa digunakan untuk sholat ini hukumnya tidak mengapa, dan tidak boleh dikomentari bahasanya ini semisal punya tempat khusus di masjid yang tidak mau sholat kecuali di sana. Karena ini satu hal yang Nabi larang. Nabi larang seorang itu memiliki tempat khusus di masjid yang dia tidak mau sholat kecuali di situ. Semisal dia tidak mau sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid atau yang lainnya kecuali di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istiton ka istitonil ba'ir. Orang punya tempat menderum, tempat khusus di masjid sebagaimana unta. Artinya tidak boleh memiliki satu tempat seperti tempat menderumnya unta, atau seperti kandang unta yang unta itu pulang ke kandang tersebut dan bermalam di sana. Ya, jadi di sini disinggung ada hadis Nabi melarang kita punya tempat khas di masjid yang tidak mau sholat kecuali di situ. Ini tidak boleh kecuali imam. Kalau imam di situ terus nggak apa-apa. Tapi kalau makmum tidak boleh. Pokoknya saya hanya mau di situ. Kalau di situ ditempati orang, saya lebih baik pulang. Nah, misalnya. Pokoknya harga mati. Ini tempat yang saya booking selamanya kalau di masjid. Ya, sholat fardunya di situ, tahiyatul masjidnya di situ, sholat rawatibnya di situ. Tidak mau geser-geser. Ambil satu tempat tertentu yang tidak mau ganti-ganti. Nah, ini satu hal yang terlarang, ya, kecuali untuk imam. Ya, sholat fardunya tertentu di situ terus selamanya. Itu tidak mengapa. Tapi kalau untuk makmum tidak boleh. Ya, kecuali mungkin ya ada sebab. Ya. Misalnya orang yang punya kebutuhan khusus harus pegangan tralis jendela. Ya, dia tidak bisa sholat kecuali harus dibantu pegangan untuk berdiri. Dia bisa berdiri, namun untuk naik harus perlu bantuan pegangan, misalnya tralis jendela. Maka dia booking tralis jendela ini untuk tempat sholat dia, ya tidak apa-apa. Kan ada sebab. Ya, tapi mestinya ya tidak kaku kalau tralis jendela sebelah utara ya penuh, ya pindah tralis jendela sebelah selatan gitu ya. Agak sedikit luas. Nah, apakah jika di rumah itu ada musola rumah, sholat sunnah, sholat fardu hanya di situ, itu seperti larangan di masjid tadi? Jawabannya tidak. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, di sini dalil wajib atas seorang muslim untuk menahan lisannya untuk tidak komentar orang lain dengan komentar oh dia munafik, oh dia kafir, oh dia fasik, atau label-label yang lainnya. Dia orang yang jelek, dia ahlil bid'ah, dia orang yang sesat, dia orang yang busuk niatnya, orang yang jelek kelakuannya, dan seterusnya. Tidak boleh memberikan label kepada manusia komentar berisi penilaian terhadap orang kecuali memang satu hal yang dibutuhkan. Nah, kalau ada kebutuhan maka tidak boleh, tidak dia harus jelaskan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan maka jangan komentar dan jangan ngasih label-label sama orang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang komentar tentang Malik dia munafik, maka Nabi mengatakan la takul hakada, jangan ngomong demikian. Ini, maka ditegur. Maka demikian juga ketika ada orang yang komentar oh dia itu orang ya, orang jahat itu, sok alim saja itu. Ya, maka jangan. Maka orang semacam patut untuk ditegur. La takul hakada, jangan ngomong sembarangan seperti itu. Ya, akan tetapi hadza ini adalah mata jika yasul terjadi ketika telah terjadi bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam memberikan pujian kepada seseorang, orang tersebut sebagai orang yang ikhlas dan mengucapkan la ilaha illallah. Wa walaysa bihasil, dan itu tidak akan terwujud setelah, dan tidak akan ada dan terjadi setelah wafatnya sang Rasul alaihi salatu wasallam. Setelah Rasul wafat, inna ma laysa lana ila dhahir. Kita tidak punya hak kecuali menilai berdasarkan yang nampak, ucapan dan perbuatan. Tidak boleh menebak-nebak isi hati orang. Siapa yang menampakkan pada kita keadaan soleh, keadaan yang baik, wajib bagi kita untuk menilainya sebagai baik. Tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh mencelanya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk dan keinginan mereka untuk duduk di dekat Nabi. Karena penduduk kampungnya Itban tatkala mengetahui kalau Nabi ada di rumahnya Itban bin Malik, maka semuanya ngumpul di rumahnya Itban. Semuanya datang dan ngumpul di rumahnya Itban untuk belajar dari Nabi dan mendapatkan keberkahan ilmu Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini adalah yang sudah disinggung sebelumnya, hendaknya seorang itu memulai menyibukkan diri dengan tujuan utamanya yang ingin dia lakukan sebelum yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat yang diinginkan kala itban sebelum beliau duduk. Dan sebelum Nabi melihat makanan yang dibuat untuk Nabi. Ya, di antara pelajaran yang lain bahasanya Rasul alaihi salatu wasalam adalah orang yang sangat tawadu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasalam tatkala telah selesai salat sebagaimana permintaan Itban, maka Itban mengatakan, aku menahan Nabi untuk menikmati khazira, yaitu satu jenis makanan yang bukan makanan yang bagus, yang istimewa. Apa yang dimaksud Itban itu menahan? Artinya Itban berkata kepada Nabi, tolong wahai Nabi tunggu sampai proses masaknya selesai. Kemudian Itban menyuguhkannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diminta untuk menunggu, Nabi pun mau menunggu. Dan sikap Nabi mau menunggu, maka ini tidaklah diragukan, menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kandungan yang terakhir, dan ini adalah termasuk kandungan yang paling penting, adalah bahasa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat mencari wajah Allah, maka Allah haramkan neraka untuknya. Ya betari bidhalika wajah Allah, artinya mencari wajah Allah. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, dia akan melakukan apapun yang mendekatkan dia kepada Allah, berupa amal-amal wajib dan amal-amal yang sunnah. Sehingga hadis ini sama sekali tidaklah menjadi dalil pendukung para pemalas dan orang-orang yang tidak peduli yang mengatakan kami mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, kemudian setelah itu seenaknya dan semaunya. Kami katakan seandainya kalian betul-betul jujur dalam mencari wajah Allah, tentu kalian tidak akan meremehkan ibadah yang wajib yang Allah wajibkan kepada kalian. Ya, demikian yang kita baca, kita kasih kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.